dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uuh, innahu wal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Fadakkir fama anta bini'mati rabbika bikahinu wala majnun. Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, am hum qawmun ta'un. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Am yakuluna taqawwalah, bal la yu'minun. Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Fal ya'tu bihadithin mitlihi. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal-ard, bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Am indahum khazain rabbik, am humul musaytirun. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? Am lahum sulamun yastami'una fih, fal ya'ti mustami'uhu bisulqanin mubin. Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun. Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya? Am lahum ilahun ghayrullah subhanallahi amma yusyrikun. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan. Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa la hum yunsarun. Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim masih ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa sabbih bi hamdi rabbika hina taqum. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.